إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جزاك الله خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وأخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، نواصل درسنا في كتاب الدواء الدواء لابن القيم رحمه الله. وصلنا إلى قوله فصل المعاصي مدد من الإنسان لعدوه عليه. بهو دوسا دوسا merupakan dukungan dan bantuan dari manusia kepada musuhnya untuk menyerangnya atau terhadap musuhnya terhadap dirinya. Jadi kalimat alaih menunjukkan bahwa musuhnya itu nanti akan merugikan dirinya. Siapa yang mendukungnya? Justru yang mendukungnya adalah dosa-dosanya sendiri. Faslun al-ma'asi madadun minal insan li'aduwihi alaihi. Pasal bahwa kemaksiatan-kemaksiatan merupakan bantuan dari seseorang kepada musuhnya untuk menyerang dirinya. Qala rahimahullah wa min uqubatiha. Dan di antara akibat-akibat jelek dosa adalah annaha madadun minal insan, bahwa itu merupakan bantuan dari seseorang yamuddu bihi aduwahu alaih, untuk mendukung dengannya musuhnya terhadap dirinya. Seakan-akan dia berkata, wahai musuhku, ini senjata, seranglah aku. Wahai musuhku, aku berikan berbagai macam persenjataan, kekuatan, segala macam untuk menyerang aku, untuk membinasakan aku. Bukankah ini suatu kebodohan? Memberikan bantuan kepada musuh untuk menyerang dirinya. Itulah kebodohan al-asi. Kebodohan orang yang bermaksiat. Dia membantu musuhnya untuk menyerang dirinya. Jaisun yuqawwihi bihi ala harbi, tentara, pasukan yang dia kuatkan. Dia berikan dukungan kekuatan untuk memerangi dirinya. Wadzalika annallaha subhanahu wa ta'ala ibtala hadzal insan bi'aduwin la yufariquhu tarfata 'ain. Yang demikian karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji setiap manusia dengan musuhnya yang tidak pernah berpisah daripadanya. Setiap orang memiliki syaitannya sendiri-sendiri. Setiap orang memiliki qarin, syaitan, musuh yang la yufariquhu tarfata 'ain. Yang tidak pernah memisahkan diri daripadanya sekejap mata pun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hanya sembunyi saja kemudian muncul kembali. Tidak meninggalkannya sekejap mata pun. Artinya ketika engkau berzikir, ketika engkau ingat Allah, ketika engkau mengucapkan ta'awudz, dia bersembunyi. Tapi terus mengawasimu. Kalau engkau lalai, masuk lagi. Bayangkan kalau ternyata engkau bukan berzikir, bukan berta'awud, bukan baca Quran, tapi bermaksiat. Maka setan tadi terdukung. Musuhnya mendapatkan kekuatan dengan kemaksiatanmu untuk menyerangmu. Qala wa sahibin la yanamu anhu. Sahibin la yanamu anhu. Sahib bermakna bersama di satu tempat. Bukan sahib bermakna teman dekat, bukan. Jadi sahib barakallahu fikum. Ada lughatan, ada istilahan. Secara bahasa adalah yang bersama-sama di tempat yang sama. Seperti dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan jelek, di antaranya mereka menuduhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-afiyah kalimat majnun. Allah katakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Tidaklah sahib kalian ini gila. Apa makna sahib di situ? Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibnya, temannya mereka, sahabatnya mereka? Bukan. Maknanya tidaklah orang yang berada di tempat kalian itu. Ini satu tempat yang sama. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah yang bersama kalian itu dia gila. Tidak. Baik. Itu lughatan secara bahasa. Adapun suhbah secara istilah maknanya adalah teman, sahabat, orang yang dekat dengannya dan seterusnya. Itu ma'ruf. Sudah sering dibahas. Kembali kepada kitab. Maka dikatakan bahwa Allah menguji manusia dengan musuhnya yang tidak pernah berpisah daripadanya sekejap mata pun. Sahibin la yanamu anhu. Sahib yang terus bersamanya dan tidak tidur daripadanya. Tidak tidur daripadanya, enggak pernah kemudian ditinggal istirahat, tidak. Wa la yaghfalu anhu. Yang tidak pernah lalai mengawasimu. Yarahu huwa wa qabiluhu min haitsu la yarah. Yang selalu melihatnya, dia dan pasukannya, dia dan gerombolannya, dari sisi yang kalian tidak bisa lihat. Dia lihat kamu ketika atau kamu dalam keadaan tidak bisa lihat mereka. Maka kamu merasa sendiri, enggak ada yang lihat, kemudian kamu bermaksiat. Padahal setan tadi di tempatmu, di sampingmu. Betapa gembiranya dia ketika engkau bermaksiat. Mereka mendapatkan kekuatan baru, semangat baru. Mereka mendapatkan dukungan, mereka mendapatkan madad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yabdulu juhdahu fi muadatihi fi kulli hal. Seseorang itu diuji oleh Allah dengan syaitannya, dengan qarinnya, yang yabdzulu juhdahu, yang mengeluarkan segenap usahanya, fi mu'adatihi, dalam memusuhinya. Mengeluarkan segenap upaya, kemampuannya, untuk memusuhi manusia ini. Fi kulli hal, dalam segala keadaan. Wala yad'u amran yakiduhu bihi, yaqdir ala isalihi ilaihi illa awsalahu ilaihi. La yada'u, tidaklah meninggalkan satu perkara. Difathahkan di huruf dal. Kalau yad'u mengajak, kalau yada'u meninggalkan. Wala yada'u amran yakidu bihi yaqdir alaihi isalah illa awsalahu ilaih. Tidaklah meninggalkan satu perkara apapun yang bisa dipakai untuk menipu manusia itu. Apa yang dia mampu untuk disampaikan kepada manusia tersebut, kecuali dia akan sampaikan. Tidak meninggalkan cara apapun, tidak meninggalkan upaya apapun yang dia mampu, kecuali dia akan pakai. Itu syaitan. Wa yasta'inu alaihi bibani abihi min syayatinil jin. Dan dengan bantuan, dengan meminta bantuan dari keturunan bapaknya. Ini syaitan, keturunan bapaknya yaitu iblis. Min syayatinil jin, meminta bantuan kepada setan-setan dari kalangan jin. Wa ghairihim, dan lain-lainnya dari mereka. Yaitu syayatinil insi. Ini syaitan tadi, musuh manusia tadi, terus mengawasi, terus mencari kesempatan, terus dia memakai segala macam upaya dan usaha untuk menyerang manusia itu. Dengan dibantu oleh bani jinsihi, oleh bani abihi, yaitu dari kalangan jin, dan juga dengan bantuan setan-setan dari kalangan manusia. Dan barakallahu fikum. Kadang syaitan-syaitan tadi dari kalangan jin menyerang dengan berbagai macam godaan, syubhat, pikiran yang jelek dan seterusnya. Dan kadang juga secara fisik. Hati-hati. Harus punya benteng hisnul muslim, yaitu zikir pagi, zikir sore, ayat kursi di pagi hari, ayat kursi di sore hari, dan ingat para santri khususnya, para tulabul ilmi secara umum, bahwa yang paling dimusuhi kalian oleh syaitan. Ini bukan nakut-nakuti. Tetapi agar kalian waspada. Saya kira cuma ada di satu pondok kejadian seseorang kerasukan jin. Ternyata di banyak pondok terjadi. Artinya, sudah kehabisan akal mereka. Syayatin al-jin. Sudah digoda begini, digoda begini. Kalian tetap istiqamah. Kalian tetap semangat. Guru-gurunya tetap semangat. Talabul ilmi tetap berjalan. Berupaya dengan cara lain. Hati-hati. Benteng muslim harus kalian tetap pegang. Perisai harus tetap di depan kalian. Pedang harus tetap di tangan kalian. Pedang kalian adalah zikrullah. Tameng kalian adalah zikrullah. Senjata kalian adalah zikrullah. Jangan sekejap pun kalian melalaikan dan melupakan Allah SWT. Apalagi kemudian bermaksiat. Karena maksiat itu akan mendukung syaitan tadi dengan kekuatan baru. Semakin kau bermaksiat, setanmu semakin kuat. Qarinmu semakin kuat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faqad nasaba lahu al-haba'il. Setan-setan tadi dengan bantuan dari setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia telah memasang jaring-jaring. Jerat-jerat syaitan. Wa baga lahu al-ghawail, dan sudah pula memasang jebakan-jebakan. Wa madda haulahul asyraq, dan sudah memasang di sekitarnya tali-tali temali. Wa nasaba lahul fakhakh asy-syubbak. Mereka juga sudah memasang kurungan-kurungan untuk jebakan atau belumbang-belumbang untuk jebakan. Wa qala li a'wanih, dan berkata kepada konco-konconya, kepada gerombolannya, dunakum aduwakum wa aduwa abikum la yafutannakum, tetaplah kalian di tempat-tempat kalian, awasi terus musuh kalian ini dan musuh bapak-bapak kalian, jangan sampai lewat kesempatan ini. Yafutannakum, jangan sampai terlewat kesempatan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Al-jin diciptakan oleh Allah. Syaitan diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Dan jangan sok berkata, tidak ada setan itu, tidak ada. Itu ucapan orang-orang aqlani. Orang-orang liberal yang tidak percaya dengan berita-berita gaib, padahal surat khusus turun tentang surat jin. Artinya ada jin. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Yang jin-jin tadi berkata, Allah kisahkan dalam ayat ini atau dalam Quran ini, dalam surat jin ini. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Kami ma'syaral jin, ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang beriman, ada yang qasitun. Barakallahu fikum. Nah mereka ini, yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dari tempat-tempat yang kalian tidak bisa lihat mereka. Bukankah musuh yang seperti ini berbahaya? Dia bisa mengawasi kalian, kalian tidak bisa mengawasi. Kalau musuh dari kalangan manusia, kalian tahu. Oh, mereka datang. Kamu sudah bisa bikin benteng-benteng, kamu tutup pintu-pintu, kamu tutup jendela-jendela, kamu pasang kunci rangkap, kamu kasih palang pintu, kamu kasih alarm, kamu kasih sinar-sinar ultramerah, apalagi yang kalian buat dari pengamanan-pengamanan rumah kalian, karena musuhnya manusia kelihatan. Kalau dari kalangan jin, bagaimana? Kamu sembunyi di mana? Kunci pintu, semua kamar rapat. Tidak ada setan lagi sekarang. Padahal setannya ada di sebelahmu. Tertawa mentertawakan kamu yang sedang bermaksiat. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Qala, setan-setan tadi sudah membuat jerat-jerat, sudah membuat belumbang-belumbang, sudah membuat jaring-jaring untuk menjebak kalian. Dan kemudian berkata dengan kepada pasukannya, terus jaga. Hati-hati. Ini musuh kalian dan musuh bapak-bapak kalian iblis. Jangan sampai terlewat kesempatan. Walayakun hadduhul jannah wa haddukumun nar. Jangan sampai mereka mendapatkan surga sedangkan kamu mendapatkan neraka. Kata setan-setan tadi. Jangan sampai manusia tadi mendapatkan surga sedangkan kamu mendapatkan neraka. Wa nasibuhur rahmah wa nasibukumul la'na. Jangan sampai bagian mereka rahmat sedangkan bagian kalian la'nat. Wa qad 'alimtum anna ma jara 'alayya wa 'alaykum min al-khizyi wal la'ni wal ib'adi min rahmatillah fa sababuhu wa min ajlihi fa bisababihi wa min ajlihi. Kata iblis kepada anak buahnya, kalian sudah tahu apa yang terjadi atasku sehingga aku dilaknat. Apa yang terjadi atasku minal khizyi, dari kehinaan, wal la'an aku dilaknat, wal ib'ad min rahmatillah aku dijauhkan dari rahmat Allah, semuanya adalah karena sebab mereka. Maksudnya sebabnya adalah Adam dan turunan Adam. Wa min ajli, karena mereka. Iblis mewariskan dendamnya kepada seluruh syaitan. Syaitan mengatakan kepada mereka bahwa aku dilaknat, aku dihinakan, aku direndahkan, aku diusir oleh Allah SWT dari rahmatnya. Itu semua gara-gara Adam dan turunannya. Gara-gara dia dan turunannya. Fabdulu juhdakum. An yakunu syuraka'akum, maka kerahkanlah upaya kalian dan usaha kalian agar mereka menjadi syuraka'akum, akan menjadi bagian kalian fi hadhil baliyah, ikut mendapatkan laknat, ikut mendapatkan kemurkaan Allah, ikut mendapatkan kehinaan, ikut mendapatkan neraka jahannam dan laknat. Id qad fatana syarikatu salihihim fil jannah, karena kita sudah tidak kebagian, tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk mendapatkan apa yang didapatkan orang-orang saleh di dalam surga, karena sudah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أَعْلَمَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ عَدُوِّنَا وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْخُذَ لَهُ أَهْبَتَهُ وَنُعِدُّ لَهُ عِدَّتَهُ. Dan ini semua yang digambarkan oleh Ibn Qayyim tadi, kata Ibn Qayyim, sudah diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ أَعْلَمَنَ اللَّهُ, Allah telah memberitahu kita semua itu, bahwa syaitan mengawasi kalian sudah. Setan melihat kalian dari tempat yang kalian tidak lihat, sudah. Diberitakan bahwa mereka musuh kalian, sudah diberitakan dalam Quran. Bahwa syaitan, aduwan lakum fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah mereka sebagai musuh. Namanya musuh, harus kita hindari, kita jauhi, dan seterusnya. Dan jangan kita dukung. Jangan kita bantu. Masa musuh dibantu dengan senjata? Ambil senjata. Seranglah saya. Nih, saya punya senjata banyak. Nih, saya punya kekuatan. Ambil. Ini orang yang dungu kalau membantu musuhnya. Fattakhiduhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Artinya jangan dibantu, jangan didukung, jangan diberikan fasilitas, jangan diberikan senjata, jangan diberikan kekuatan apapun. Jangan sampai mereka menyerang kalian. Menyerang kita sendiri. وَأَمَرَنَا أَنْ نَأْخُدْ لَهُ أَهِبَتَهُ, dan Allah sudah memerintahkan kita untuk waspada. Alhamdulillah. Adikumullah. Assalamualaikum. Kalau dalam kajian, setan akan meniup-niup, tidurlah, tidurlah, tidurlah. Kenapa pernah ketawa? Namanya setan. Paling benci kalau ada orang yang talabul ilmi. Ketika malam saatnya istirahat, setan datang lagi, bangunlah, bangunlah, bangunlah. Ayo, kamu kan ingin buka-buka YouTube, ingin buka-buka apalagi media sosial yang berbagai macam fitnah-fitnah di dalamnya. Tengok kanan, tengok kiri. Iya, ya. Begadang sampai pagi. Na'udzubillah. Dibalik oleh syaitan. Karena memang syaitan itu musuh. Maka dia akan menyuruh yang menyengsarakan kalian. Akan menyuruh yang membuat kalian diazab di sisi Allah. Yang menghinakan kalian, meredakan kalian. Na'udzubillah. Dan selalu menghalangi yang baik-baik. Walamma 'alima subhanahu wa ta'ala anna Adam wa banihi qad bulu bihadzal aduwi, bulu minal bala, ya, bukan bulu dengan waw, hati-hati. Kalau dengan waw bulu artinya kencingilah, jangan sampai tercampur dua makna tersebut. Ketika Allah Maha Tahu bahwa Adam dan anak-anaknya sudah diuji dengan musuh yang demikian, wa annahu qad sallata 'alaihim amaddahum bi'asakir wa jundin yalqawnahu biha wa amadda 'aduwwahum aidan bi jundin wa 'asakir yalqahum biha wa aqama suqal jihad fi hadhihi ad-dar fi muddatil 'umri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu dan memberikan berbagai macam dukungan-dukungan. Subhanallah. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan bantuan tentara, Allah berikan bantuan senjata, Allah berikan bantuan tameng-tameng perlindungan, benteng-benteng perlindungan, semuanya. Sebagaimana syaitannya juga sama. Diberikan perangkat-perangkat tadi, punya pasukan, punya senjata, punya benteng, dan sebagainya. Wa aqama suqal jihad. Dan dengan itu terjadilah jihad yang terus-menerus selama kita hidup. Jangan dikira jihad sesaat saja. Tidak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aqama suqal jihad fi hadhihi ad-dar fi muddatil umur. Maka terjadilah pertikaian sirah, peperangan, jihad antara ahlul haqqi wa ahlul batil, antara mereka-mereka yang memegang kebenaran dan mereka-mereka yang memegang kebatilan, syaitan dan anak buahnya dari jin dan manusia, akan terus terjadi sirah dan jihad selama kita hidup. Allati hiya bil idafati ilal akhirati kanafsin wahidah min anfasiha. Yang sesungguhnya, selama hidup tadi, kalau dibandingkan dengan akhirat, selama hidup tadi cuma sekejap. Cuma sekejap. Maka sabarlah dalam jihad. Sampai kita mati, selesai. Masya Allah. Masa-masa ujian telah selesai. Sekarang masa-masa hisab. Setelah meninggal, urusannya hisab. Tidak bisa lagi menambah amalan apapun. Tidak bisa lagi mengurangi kejelekan apapun. Selesai. Tutup buku catatan. Dan tinggal yaumul qiyamah dihisab. Al-yaum amal. Wa gadan hisab. Hari ini amalan, besok nanti hisab. Qaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, muddatul umur tadi allati hiya bil idafati ilal akhirati kanafsin wahidah. Sepanjang umur tadi jihad dan perang melawan syaitan, itu kalau dibandingkan dengan akhirat seperti satu nafas. Selesai. Kanafsin wahidin min anfasiha. Seperti satu nafas saja dari seluruh nafas-nafas tersebut. Washtala minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Bayarannya bi anna lahumul jannah. Karena bila na'azum ucapan Ibnu Qayyim ini barakallahu fiikum. Kalau engkau rincikan kalimat per kalimat, semuanya dari dalil. Masya Allah. Sudah kita bacakan sebagiannya. Tentang syaitan aduan lakum fattakhiduhu aduwa. Wa yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu juga ayat. Juga Allah ceritakan tentang jin di surat jin. Demikian pula tentang masalah jihad. Tentang masalah kalian akan menghadapi syaitan. Tentang kalian memiliki korin-korin. Sampai pada kalimat, inna allaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang beriman, anfusahum bi'anna lahumul jannah. Itu juga dalam ayat, dalam Al-Quran. Allah berikan pada mereka surga. Dengan syarat, mereka mengorbankan dirinya, nyawanya, dan hartanya. Bagaimana mengorbankan harta dan nyawa? Berperang melawan syaitan dan anak buahnya. Berperang melawan iblis dan anak buahnya minal jinnati wan nas. Ikhwan bin na'azakumullah yuqatiluna fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Yang namanya berperang kadang membunuh, kadang dibunuh. Yang namanya berperang mempertaruhkan nyawa. Wa qatalu wa qutilu. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Semua kalimat-kalimatnya sarapan dari Quran. Rahimahullah Ta'ala. Yang namanya perang pasti ada korbannya. Barakallahu fikum. Kita pengen berperang, tapi gak pengen ada korban. Hampir-hampir mustahil. Paling tidak korban tenaga, korban harta, korban waktu, korban segala macam kita korbankan. Paling tingginya mengorbankan seluruh hartanya dan nyawanya sekaligus. Sehingga berangkat jihad, berangkat bertempur melawan syaitan dan anak buahnya, pulang tinggal nama. Mana si fulan? Syahid. Mana si Alan? Syahid. Terbunuh dalam jihad. Ikhwan ibn a'azakumullah. Terbunuh atau tidak terbunuh itu qadarullah. Ditakdirkan oleh Allah. Tetapi mereka sama dalam satu hal. Siap untuk mengorbankan nyawanya. Siap untuk mengorbankan apa yang dia punya semuanya. Termasuk nyawanya. Ada yang kembali pulang. Ada yang tidak kembali pulang. Wa akhbara anna dhalika wa'dun mu'akkadun alaihi fi ashrafi kutubih. Dan kemudian Allah khabarkan yang demikian. Janji-janji Allah yang pasti, yang mu'akkad, yang ditegaskan, ditekankan di semulia-mulia kitabnya, yaitu Al-Quran. Di dalam Taurat disebutkan, dalam Injil disebutkan, dan di dalam ashrafi kutubih. Di dalam semulia-mulia kitabnya itu Al-Quran. Wa akhbara annahu la ufi bi'ahdihi minhu subhanah. Thumma amarahum an yastabshiru bihadihi safqah allati man arada an ya'rifa qadraha falyanzur ila al-mushtari man huwa. Dikhabarkan oleh Allah, la awfa bi'ahdi. Saya ulangi. Dan ini yang benar daripada yang tadi. Bukan ufi. Itu ketergelinciran lidah. Wa akhbar annahu la awfa bi'ahdihi minhu. Tidak ada yang lebih tepat dalam menunaikan janjinya daripada dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Akhbar annahu la awfa bi'ahdihi minhu. Tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji-janjinya di dalam ashrafi kutubi? In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan mengokohkan kalian dalam agama. Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian dalam agama. Siapa yang akan kokoh dalam agama? Orang yang mau berjihad. Orang yang mau sungguh-sungguh melawan syaitannya. Dan melawan semua syaitan-syaitan dan anak buahnya minal jinnati wan nas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah juga menyatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Mesti atasku untuk menolong orang beriman. Ini juga janji Allah. Wa man awfa minallah. Siapa yang lebih menepati janji daripada Allah? Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Itu juga dalam Al-Quran. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Wa'dallahi haqq. Janji Allah adalah hak. Thumma amarahum an yastabshiru bihadhihi safqah. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk bergembira dengan golongan ini. Allati man arada an ya'rifa qadraha falyanzur ila al-mushtari man huwa. Golongan mana? Golongan rijalum la tulhihim amwaluhum. Rijal, orang-orang yang tidak pernah terlalaikan dari Allah dunia mereka, harta mereka. Rijal yang qatalu, yang berjuang di jalan Allah. Faqatalu wa qutilu, yang mereka membunuh dan dibunuh. Barakallahu fikum, gembiralah dengan golongan itu tadi. Yang berjuang melawan syaitan karena Allah. Yang berjuang melawan syaitan dan anak buahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah janji untuk menolong mereka. Allah janji akan mengokohkan agama mereka. Allah janji akan memuliakan mereka. Allah janji akan memenangkan mereka. Maka kata Allah, bergembiralah Bibayikum. Bergembiralah dengan jual beli kalian. Kalau mau tahu betapa mulianya golongan itu, tinggal lihat siapa yang belinya. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Man arada an ya'rifa qadraha, siapa ingin tahu seberapa mulia orang-orang ini tadi yang mengorbankan nyawanya dalam jihad, dalam perang fisabilillah dan melawan iblis dan syaitan? Falyandur ilal mushtari, siapa yang ingin tahu kedudukannya, lihat siapa yang membelinya. Innallaha ashtara minal mu'minina, Allah yang membeli jiwa-jiwa mereka dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan diberi surga. Ini fastabshiru bibay'ikum, berbahagialah kalian dengan jual beli kalian. Yang istimewa yang belinya adalah Allah, pemilik alam semesta. Bayarannya adalah jannah yang tidak pernah habis, enggak pernah sirna, enggak pernah berkurang kebahagiaannya, enggak pernah berhenti kenikmatannya yang terus bersambung-sambung. Wal yanzur aidan ila tsaman, lihat pula siapa yang belinya dan lihat pula berapa harganya. Wa ila tsamanil mabdhuli fi hadhihi as-sil'ah, lihatlah harga yang akan dibayarkan dengan jual beli itu, dengan barang yang kamu jual. Yang ketiga, wa ila man jara ala yadayhi hadzal 'aqd, dan siapa yang mengadakan akad jual beli seperti itu, siapa saja. Dari situ akan terlihat betapa mulianya jual beli ini. Dilihat dari tiga sisi. Falyandur manil mushtari man huwa, siapa yang membelinya? Allah, penguasa langit dan bumi, pemilik alam semesta. Falyandur ila tsamanil mabdhuli fi hadhihi as-sil'ah, lihat harganya. Surga. Yang ni'matuha la tanqati', yang kenikmatannya enggak pernah terputus, enggak pernah berhenti. Yang ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatannya tidak pernah didengar oleh telinga, dan enggak pernah terbetik dalam pikiran manusia. Kamu bayangkan kenikmatan yang paling nikmat, silakan. Kita akan berkata surga lebih dari itu. Lebih dari yang kamu bayangkan. Yang adna, yang paling bawah, bahkan yang terakhir masuk surga, Allah suruh untuk membayangkan. Silakan pikirkan, bayangkan apa yang kamu inginkan dari kenikmatan. Dia bayangkan setinggi-tingginya. Kata Allah, engkau dan 10 kali lipat apa yang kau bayangkan. Qanibidina azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya apalagi yang di atasnya, yang di atasnya, yang di atasnya. Apalagi Jannatul Firdaus. Yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menanam pohon-pohonnya dengan tangannya sendiri. Itu keistimewaan. Sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Walaysa kamitslihi syai', dan Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan siapapun. Demikian pula menanam Syajaratul Firdaus biadihi, di bawah naungan arsy Allah, berarti yang paling tinggi. Lebih-lebih lagi. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ayyu tijaratin arbah minhu. Mana ada perdagangan yang lebih menguntungkan dari ini? Satu, pembelinya adalah Allah, kedua, bayarannya adalah surga, ketiga, qala wa ila man jara ala yadayhi hadzal 'aqd, siapa yang melangsungkan akad ini, yang tentunya maknanya kalau engkau melakukan akad yang sama, engkau akan bersama dia. Wah, keistimewaan berikutnya. Mengapa? Karena yang mengadakan akad ini adalah para anbiya, para syuhada, para salihin, para auliyaullah, orang-orang mulia. Kalau engkau mengadakan akad tersebut, berarti engkau bersama para nabi bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti dilihat siapa yang membelinya, dilihat apa bayarannya, dan dilihat siapa yang mengadakan akad-akad tersebut, maka kamu akan tahu betapa istimewanya jual beli ini. Fa ayyu fawzin a'zham min hadha? Maka kemenangan yang mana yang lebih dari ini? Ayu tijaratin arbah minhu, perdagangan yang mana yang lebih menguntungkan dari ini? Engkau berjuang sebentar di dunia ini, menahan diri dari syaitan, melindungi dirimu dari syaitan, menjaga dirimu dari serangan-serangan, bisikan-bisikan, godaan-godaan syaitan. Sebentar, setelah itu kamu mati, mendapatkan bayarannya dari Allah Ta'ala, jannah. Dan keriduan Allah a'zam. Dan keriduan Allah lebih tinggi lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskannya di dalam ayatnya. Ya ayyuhal ladina amanu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman. Maukah aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta kalian dan nyawa-nyawa kalian. Harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian baik buat kalian jika kalian tahu. Apa saja bayarannya? Yaghfirullahu lakum dzunubakum. Yaghfiru lakum dzunubakum. Akan mengampuni kalian dosa-dosa kalian. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dihapuskan dosa-dosa kalian, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai dalam jannah, barakallahu fikum, tidak seperti sungai dalam di dunia. Sungai di dunia yang seindah apapun tidak lebih indah dari sungai dalam jannah. Sudah diakui bersama bahwa yang namanya sungai itu indah di dunia. Mereka semua mencari tempat yang indah. Dengan sungai-sungai di bawahnya. Yang bening, yang begini, yang begini, yang begini. Itu bayangan kalian di dunia. Surga lebih dari itu. Batu-batu kerikil di bawahnya bukan batu biasa. Tapi permata dan mutiara. Pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya yang kalian biasa melihat ada batu-batu yang seakan-akan dirangkai. Padahal itu Allah takdirkan demikian tanpa ada yang menyentuhnya. Kamu lihat betapa indahnya. Itu tepi-tepi di dalam jannah emas. Airnya yang mengalir lebih harum daripada misik. Lebih manis daripada madu. Dan ketika engkau meminumnya, maka engkau tidak akan mendapatkan dahaga lagi setelah itu. Ikhwan ibn a'azakumullah, di samping jannah memiliki sungai-sungai yang lain. Sungai dari susu yang tidak pernah rusak. Sungai dari madu yang tidak pernah rusak. Min asalin musaffa, madu yang murni, asli, yang paling bagusnya. Dan sungai dari khamrin, ladzatin lisyaribin. Dari khamr yang lezat untuk yang meminumnya. Barakallahu fikum. Dan tidak sama dengan khamr di dunia. Yang membuat mereka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terhina diselokkan. Karena teler. Tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka lihatlah siapa yang membelinya dan lihatlah apa bayarannya. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dan juga yang ketiga, tempat-tempat yang indah di dalam surga Adn. Kalau membayangkan istana yang paling hebat, kalau membayangkan istana yang paling megah, di dalam surga lebih dari yang kalian bayangkan. Lebih dari yang kita bayangkan. Sebab jannah ma la aynun ra'at wa la udunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Kalau kamu katakan itu seperti istananya fulan. Ada yang lebih bagus dari istananya fulan. Di dunia, apalagi di akhirat nanti dalam jannah. Wah, itu kan paling terkenal di dunia hari ini. Besok lusa akan ada yang lebih bagus lagi. Zaman berikutnya akan ada yang membangunnya lebih hebat lagi. Kalian membayangkan bagaimana kalau air yang bening di bawahnya permata-permata. Hah? Yang satunya saja tidak kebeli oleh kita. Ini semua pasirnya adalah batu-batu permata dan mutiara. Sudah terlalu indah sekali. Tetapi ternyata di dalam jannah lebih dari yang kamu bayangkan. Qala, kemudian Allah SWT melanjutkan ayatnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Wa ukhra. Masih ada lagi tambahan bayaran. Tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan yang lain lagi, yaitu yang kalian sukai. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fathun qarib, dan pembukaan negeri sebentar lagi. Wa basyiril mu'minin. Beritakan berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Pasti akan dibuka kota Mekah. Pasti akan dimenangkan. Pasti akan Allah buka futuhat. Negeri-negeri. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kepada siapa Allah janjikan bayaran ini? Kepada orang-orang yang tujahiduna fi sabilillah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kalian berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Sehingga kalau kita korban, ya wajar. Dalam perjuangan pasti ada korban. Loh, saya rugi ini, rugi itu. Itulah perjuangan. Itulah yang namanya jihad. Penrenuh perjuangan. Capek dong. Ya pasti. Namanya perjuangan pasti capek. Loh, kita bisa mati loh. Ya mungkin. Tapi belum tentu pasti mati. Tidak. Kamu persiapkan untuk mati. Kalau masih selamat, walhamdulillah. Kemudian jihad lagi. Dan persiapkan untuk mati. Kalau ternyata Allah selamatkan, alhamdulillah. Mengapa? Karena namanya perjuangan bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Maka barakallahu fikum, kadang penuh pengorbanan harta, waktu, tenaga, ya begitulah. Agar kita jangan terbawa oleh syaitan, kita perlu benteng-benteng khusus, kita perlu kerja ekstra. Sebelum perang, mereka sudah menggali parit. Emang ringan menggali parit. Dan Rasulullah SAW ikut bekerja, ikut membawa batu, ikut membawa tanah dan batu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka kata para sahabat, wallahi tidak pantas kita duduk. Sedangkan Rasulullah SAW ikut bekerja. Baru menggali paritnya. Belum berperangnya setelah itu. Walam yusallit subhanahu wa ta'ala. Hadal adui ala abdihi al-mu'min. Alladhi huwa ahabbu anwa'il makhlukati ilaih. Illa li anna al-jihad ahabbu syai'in ilaihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan musuh untuk manusia ini. Allah tidak menjadikan adanya syaitan, adanya musuh, adanya orang-orang yang memerangi Islam dan muslimin, kecuali karena Allah suka, Allah cinta dari makhluk-makhluknya ini untuk berjihad. Dan Allah suka kalau mereka menegakkan jihad. Dan Allah cinta kepada hamba-hambanya yang berjihad. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka pada mereka-mereka yang berperang di jalan Allah dengan tersusun rapi seperti bangunan yang tersusun. Ka'annahum bunyanun marsus. Qala rahimahullah. Illa li'anna al-jihad ahabbu syai'in ilaih. Yang demikian karena jihad itu adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad itu dijuluki dengan darwatu sanamilil Islam oleh Rasulullah SAW. Darwatu sanam artinya puncak tertingginya. Sanam adalah punuk unta. Punuk unta kan begini kayak gunung. Yang paling atasnya disebut darwatu sanam. Darwatu sanam al-Islam adalah jihad. Kalau sholat Ustaz, sholat amuduhu. Tonggak-tonggaknya. Kalau diumpamakan bangunan, tonggak-tonggaknya adalah sholat. Yang di atasnya menutupi, melindungi dari hujan, panas, dari lemparan batu. Ya barangkali kalau dilempari batu. Itu kan atapnya. Itulah jihad. Itulah jihad. Kalau ada yang mau merusak, ada pelindungnya di atas. Wa ahlahu arfa'ul khalqi indahu darajat. Dan orang-orangnya, maksudnya orang-orang yang berjihad, adalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqrabahum ilaihi wasilatan. Yang paling dekat dengan Allah wasilahnya. Fa'aqada subhanahu wa ta'ala liwa hadal harbi li khulasati makhlukatihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pancangkan bendera perang ini untuk menyaring hamba-hambanya. Kami beriman, kami beriman, kami beriman. Sekian banyak orang beriman. InsyaAllah. Ayo. Berangkatlah kalian berjihad. Fisabilillah. Mulai. Di tengah-tengah mereka ada yang gelisah. Perang. Aduh. Saya baru nikah kemarin. Saya kalau mati, bagaimana anak-anak saya masih kecil-kecil? Aduh. Saya masih belum selesai urusan ini dengan mereka. Ila akhiri. Sekian perkara dipikirkan. Ikhwan ibn na'azukumullah, gelisah, takut, tengok kanan, tengok kiri, bagaimana bisa lari dari perang. Yang berangkat siapa? Hanya orang-orang yang murni, benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn na'azukumullah, melindungi kaum muslimin saja banyak yang merasa berat. Nanti saya begini, saya begitu, susah. 1001 macam alasan mereka akan ucapkan. Inna buyutana aurah. Rumah kami aurah, perlu dijaga. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kami sibuk dengan harta kami dan anak-anak kami. Mintakanlah ampun untuk kami. Kami enggak bisa ikut. Kata munafikin lagi, mereka berkata lagi, la tanfiru fil har, jangan berangkat di masa ini kan musim panas. Qulna ru jahannam ashaddu harra, katakan pada mereka neraka jahannam lebih panas lagi, beralasan karena ini musim panas. Dan memang itu musim panas, tapi mereka tidak berpikir kalau mereka tidak jihad neraka lebih panas. Walaupun para sahabat sampai melepuh kaki mereka, sehingga mereka mengikatnya dengan sekian kain, kulit, apapun yang bisa mereka gulung di kakinya, mereka gulung supaya tidak terlalu panas. Tapi itu tidak dijadikan alasan. Ada lagi yang alasannya lucu. Kepada Rasulullah SAW mereka berkata lagi, ketika disuruh berangkat ke Romawi, mereka katakan, wala taftinni, jangan bikin fitnah aku. Jangan bikin fitnah kami. Maksudnya, di sana itu wanitanya cantik-cantik. Saya akan terfitnah. Maka dijawab oleh Allah, ala fil fitnati saqatu. Justru mereka sudah terjerumus dalam fitnah. mereka tidak mau jihad, itu sudah terjerumus dalam fitnah. Alasan, Masya Allah. Ya. Tidak mau jihad, tidak mau berjuang, tidak mau isi kajian, karena sana banyak wanita. Cantik-cantik. Ya. Mana gak bisa. Ya akhi, barakallahu fikum. Terus, di rumah, kunci pintu. Tutup tirainya. Agar kalian tidak terfitnah. Gak usah ngaji, gak usah berjuang, gak usah ngajar, gak usah apapun. Tutup pintu. Selesai. Dan apakah itu diajarkan? Tidak. Ikhwan ibn a'azakullah, para ulama membahas masalah uzlah. Kapan dibolehkan? Pada saat-saat tertentu mereka membahas dengan istihad para ulama, kapan bolehnya beristihad untuk sembunyi di puncak gunung sendirian sampai mati memakan akar pohon. Itu pun mereka berkata, kalau mereka tetap berdakwah di tengah fitnah-fitnah tersebut, dan sabar, itu lebih utama daripada yang uzlah. Lebih utama daripada yang uzlah. Ikhwan ibn a'azakullah, kembali kepada kitab. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada yang namanya jihad, dan karena Allah suka kepada orang-orang yang berjihad, Allah dekatkan mereka, Allah tinggikan mereka derajatnya, dan Allah menjadikan jihad sebagai saringan yang menyaring orang-orangnya yang dicintainya. Wa huwal qalbul ladzi huwa mahallu ma'rifatihi wa mahabbatihi wa 'ubudiyyatihi wal ikhlasi lahu wa tawakkul 'alaihi wal inabati ilaihi. Ikhwani bin na'azakumullah. Allah uji yang paling penting dalam hati mereka, yaitu hatinya. Apakah dia kenal Allah? Apakah dia lebih cinta pada Allah? Apakah dia beribadah kepadanya? Apakah dia ikhlas? Apakah dia bertawakal? Apakah dia kembalinya kepada Allah? Apakah dia berwalaknya hanya kepada Allah? Wa ayyadahu bijundin. Dan bukan kemudian dibiarkan ketika mereka ikhlas berjihad. Tapi Allah kirimkan. Bijundin minal malaikah. Dengan tentara dari malaikat. Malaikat munzalin. Malaikat yang turun gelombang demi gelombang. Tidak sedikit yang turun. Tatanazzalul malaikah. Berturun malaikat-malaikat gelombang demi gelombang. Dan juga malaikat yang la yufariqunahu. Malaikat yang tidak memisahkan diri dari setiap manusia. Jadi engkau dalam perang kecilmu melawan setanmu sendiri, ada malaikat di situ yang akan mendukung kamu. Kata Allah, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Baginya ada mu'aqibat di depannya dan di belakangnya. Apa tugasnya mu'aqibat ini? Yahfadunahu, menjaganya dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa malaikatnya dijuluki mu'aqibat? Ayaqibu ba'duha ba'duhum ba'dan. Saling berganti sebagian dengan sebagian yang lain. Kulama dahaba badalun ja'a badalun akhar. Setiap pergi yang ini, datang malaikat yang lain. Yuthabbitunahu. Malaikat ini akan mengokohkannya. Ingat Allah. Jangan lupa, Allah akan menolongmu. Begitu. Sehingga di samping bisikan-bisikan syaitan, ada bisikan-bisikan yang baik dari malaikat tadi. Kokohlah engkau. Tetaplah engkau. Ikhwan ibn a'azakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat tadi ya'murunahu bil khair. Yang selalu menyuruh pada kebaikan. Wa yahuddunahu alaih. Yang menganjurkan, mendorong pada kebaikan. Wa ya'idunahu bikaramatillahi wa yunassirunahu. Yang memberikan berita atau memberikan janji-janji kebaikan dari Allah. Bahwa Allah memiliki karamah, Allah memiliki kemuliaan. Wa yunassirunah, dan menolongnya. Wa yaqulun innama huwa sabru sa'ah. Malaikat tidak akan berkata, sesungguhnya sabar sesaat. Wa qadistarahta rahatal abad. Dan setelah itu engkau akan istirahat dengan istirahat yang panjang. Maksudnya, di dalam jannah, roha. Istirahat yang sangat panjang. Kamu di sini berjuang sesaat saja. Innama huwa sabru sa'ah. Sesungguhnya ini kesabaran sesaat. Setelah itu, istirahat tarahatal abad. Engkau akan istirahat selama-lamanya. Akan santai selama-lamanya. Engkau akan nyaman selama-lamanya. Enggak ada lagi godaan, enggak ada lagi fitnah, enggak ada lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya cari titiknya ternyata masih jauh. Maka kita potong sampai di sini saja dulu. Nal taufiq wal afiyah wal hidayah rahmah subhanakallah bihamdika ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.